halaman 5. Toyib. Idhar juga dialami oleh tanwin. Sebagaimana telah kita jelaskan, tanwin adalah suara nun sukun. Ya, karena ada kesamaan dengan nun sukun, maka juga dialami oleh tanwin semua hukum yang dialami oleh nun sukun. Ya, idhar nanti juga mengalami idgham, ikhfa dan qalb. Baik. Apa di antara perbedaan tanwin dan nun sukun? Ya. Jelas beda wujudnya, ya. Kalau nun sukun ada wujud nunnya, kalau tanwin enggak ada. Yang kedua, kalau nun sukun letaknya bisa di akhir kalimah, bisa di tengah kalimah, bisa di apa? Di awal enggak ada, ya. Di tengah atau di akhir. Adapun tanwin hanya bisa di akhir kalimah. Nah, itulah di antara perbedaan tanwin dan nun sukun. Makanya di sini kita contohkan bacaan tanwin, idhar pada tanwin yang semuanya adalah tanwin di akhir kalimah. Halaman 5 baca. Makinun aminun. Makinun aminun. Tanwin bertemu hamzah. Khairan ababila. Khairan ababila. Walikulli ummatin ajalun. Walikulli ummatin ajalun. Wijhatun huwa muwalliha. Wijhatun huwa muwalliha. Idhar apa? Bertemu apa? Wijhatun huwa muwalliha. Idhar apa bertemu apa? Aywa. Idhar dhammatain bertemu ha. Qaryatin hiya ashaddu quwwatan. Qaryatin hiya ashaddu quwwatan. Ya, sama. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Apa bertemu apa? Idhar dhammatain bertemu ain. Ya. Sami'un alimun. Sami'un alimun. Bikulli syai'in alimun. Bikulli syai'in alimun. Halaman 6. Wa rabbuka 'ala kulli syai'in hafizun. Idhar apa bertemu apa? Idhar kasratain bertemu ha. Idhar kasratain bertemu ha. Syai'in hafizun. Kana afuwan ghafuran. Kana afuwan ghafuran. Zawjan ghairahu. Zawjan ghairahu. Juludan ghairaha. Buyutan ghaira maskunatin. Buyutan ghaira maskunatin. Ya, yang terakhir tadi bacaan idhar apa? Idhar buyutan ghaira maskunatin. Idhar fathatain bertemu ghain. Bawahnya karwatun khasiratun. Qiradatan khasi'ina. Qiradatan khasi'ina. Hatta ja'alnahum hasidan khamidina. Hatta ja'alnahum hasidan khamidina. Baik, yang terakhir tadi apa? Bacaan apa? Idhar fathatain pada kha.